selepas kepergian darimu, merana diriku menanggung rindu. Resah hatiku hidup tanpamu, terhina ku atas perlakuanmu. Dulu kita pernah saling berjanji untuk tidak akan berpisah lagi. Kini mengapa engkau berubah, padaku yang amat selalu mengalah. Kau tinggal aku sendiri, ku berteman dengan sepi. Kau buatku menderita, tega kau permainkan cinta. Saat nanti kau kembali, ku pasti terimamu lagi. Pernah saling berjanji untuk tidak akan berpisah lagi. Kini mengapa engkau berubah, padaku yang amat selalu mengalah. Kau tinggal aku sendiri, ku berteman dengan sepi. Saat nanti kau kembali, ku pasti terima.